Ben gak laut ayo mas ya. Diganti dulu lagunya Cinta Anak Kampung. Coba tepuk tepuknya dulu dong. Dikasih buat kamu spesial semuanya. Betul kata ibuku, cinta itu penuh pengorbanan. Si apel di rumahmu dengan penuh paling meriah buat Monata juga Lucy di sini. Terima kasih. Udah tahu judulnya? Ambune Mas untuk kene burkete ya. Oke. Okay.